أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita segala nikmat, segala kurnianya, taufik dan hidayahnya, besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan alhamdulillah pada malam ini kita teruskan usaha kita untuk menambahkan kefahaman kita di dalam agama. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai satu tanda bahawa Allah SWT inginkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Pada pelajaran lepas lah kita bacakan beberapa buah hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana apabila seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang qada hajatnya, beliau memberi salam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salamnya sehinggalah beliau pergi ke arah sebuah tembok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu wajahnya dan kedua tangannya. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam sahabat tadi. Famasaha wajhahu wa yadayhi. Dan ini antara dalil bahawa boleh kita bertayamum untuk menjawab salam. Jadi maknanya bertayamum itu bukan hanya untuk melakukan perkara yang wajib dengan taharah iaitu solat dan seumpamanya, tapi juga boleh dengan perkara yang tidak wajib seperti menjawab salam. Dan di dalam menjawab salam iaitu kata-kata waalaikumsalam terdapat zikir, terdapat sebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terdapat pembahasan insya-Allah yang kita akan sebutkan tentang hukum berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak suci, yakni dalam hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi sebelum itu insya-Allah kita teruskan beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala berkaitan dengan hadis-hadis yang telah kita baca kan. Kita berhenti pada Imam Nawawi, telah kita bacakan syarah Imam Nawawi tentang hukum-hukum tayamum sama ada ia mengangkat hadas ataupun yang membolehkan perkara yang tidak dibolehkan apabila seorang itu berhadas. Kita telah bahaskan bahawa yang benar dalam masalah ini apa dia? Tayamum itu mengangkat hadas atau tidak? Mengangkat istilah ia mengangkat hadas. Tetapi mengangkat hadas selama-lamanya ataupun sementara saja, sementara saja, iaitu sampai jumpa air. Ini bila jumpa air, hadasnya pun batal. Itulah pendapat yang paling tepat dalam masalah ini yang kita sebutkan. Dan telah kita bahaskan khilaf ulama tentang hal itu. Dan apabila kita jelas tentang masalah ini, maka masalah-masalah lain kita dapat tarjihkan. Ini kita dapat kuatkan. Ini contohnya apakah boleh kita bertayamum sebelum masuk waktu solat. Jadi apa jawabnya? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ya, saya tak cakap dah cari air ke belum lah. Jadi kalau dah cari air, tak jumpa air lah, boleh tak? Ataupun dia tak cari air, dia tahu tak cari air. Jadi belum masuk waktu solat zuhur, dia dah tayamum, boleh ke tidak? Tak boleh. Tak sah. Apa dalil? Belum masuk waktu, belum? Belum wajib solat. Belum emergency. Tapi apa bezanya? Sebab lepas masuk waktu pun dia tetap tak jumpa air, dia tahu sama ada sekarang ataupun akan datang tak ada air. Kenapa tak boleh tayamum? Ya? Oh, mungkin dia tak rasa kejap lagi hujan. Dia tak nampak awan, tak nampak apa. Tak ada tanda-tanda dia akan dapat air sampai masuk waktu lagi satu. Lagi 10 jam pun dia tak jumpa air. Macam mana? Ataupun dia dah duduk situ dah sebulan dah tak ada air. Syarat kan? Syarat dayamum bila masuk waktu. Syarat? Apa syarat? Mana dalil? Lain yang saya cakap lain pun maaf. Nasib baik saya ulang kaji. Belum kita test lagi. Saya takut saya sebutkan macam-macam pendapat, akhirnya keliru. Akhirnya apa? Keliru. Mana satu pendapat yang betul, mana satu pendapat yang disebutkan. Semua pendapat kita cuba sebutkan dalilnya sekali. Tapi kena lihat mana yang kuat. Baik, apa syaratnya? Itulah yang disebutkan oleh sebahagian ulama, bahawa belum darurat. Betul, belum darurat. Dan tayamum ni hanya dibolehkan apabila darurat. Itu memang, itu dalilnya. Ada jawapan tak untuk dalil tersebut? Kita dah katakan daruratnya pasti ada. Daruratnya ada sebab dia tahu tak ada dalil. Apa beza? Masuk waktu ke? Tidak. Betul ke tak ni? Ada beza tak? Kemudian kita balik kepada usul tadi. Tayamum itu mengangkat hadas ataupun tidak? Mengangkat hadas. Bagi mereka yang kata tayamum tidak mengangkat hadas tetapi membolehkan solat, ya betul. Sebab kamu tak boleh tayamum melainkan untuk membolehkan kamu solat. Tapi sekarang kamu tak nak solat, nanti lepas masuk waktu. Jadi mereka katakan tak boleh tayamum sebelum masuk waktu solat. Ya betul lah. Itu pendapat tu memang betul ikut kaedah hadas. Tapi kalau mereka yang katakan tayamum itu mengangkat hadas, boleh. Saya angkat sekarang sebelum masuk waktu, boleh masuk waktu saya solat. Tak batal saya punya tayamum. Sama ada saya nak solat atau tak nak solat, saya boleh tayamum. Boleh ke tak boleh? Sepatutnya boleh. Jadi tidak disyaratkan yang benarnya masuk waktu ataupun belum masuk waktu. Yang penting dia yakin ataupun dia berat sangka bahawa tak jumpa air. Tak akan jumpa air selepas masuk waktu. Dan kemudian masalah lain adalah tentang apakah batal solat itu bila dapat air. Kita dah katakan kalau sebelum dia solat, maknanya dia mestilah berwudu, kemudian dia solat. Tapi kalau lepas solat baru jumpa air, baru hujan contohnya, maka yang itu dia tidak perlu, dia tidak perlu mengulang solat tersebut, kerana dia lakukan apa yang dia mampu, apa yang telah diwajibkan, itu bertayamum. Dan khilaf adalah berkenaan dengan apakah hukum solat ketika solat dia jumpa air. Adakah dia kena batalkan solat supaya dia berwudu, ataupun dia teruskan solatnya? Ini pembahasan ulama. Kita dah katakan daripada sudut dalil nampaknya macam umum, bila dapat air saja batal, sama ada dalam solat ataupun sebelum solat je tak. Tapi Imam Syafi'i ataupun Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa beliau sedang dalam keadaan solat dengan tayamum yang dibenarkan oleh syariat. Ya tak? Jadi dia mula dengan perkara yang dibolehkan. Kenapa mesti dibatalkan? Perlu kepada dalil lain untuk membatalkan. Dan kita pula ada dalil umum baru tak boleh membatalkan amalan yang wajib, yang dah cukup syarat. Kalau tu betilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu, termasuk dekat sini solat yang bertayamum walaupun jumpa air. Dan itu dalil mereka. Ada kekuatan di situ. Tetapi kata Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, yang baiknya adalah dia keluar daripada khilaf, ambil umum, jumpa air saja batal, batal wuduk tersebut. Ini batal tayamum. Jadi dia kena berwuduk. Wallah. Yang penting di sini adalah masalah bahawa tidak ada tayamum untuk solat hormat waktu. Itu yang ingin kita bahaskan. Telah kita baca kan mazhab Syafi'i dan lain-lain dan sebagian ulama, bahawa mereka kadang-kadang membolehkan tayamum, apalagi kalau ada najis contohnya. Tetapi mereka syaratkan selepas jumpa air nanti hendaklah mereka qada solat tersebut. Tetapi dalam keadaan memang tidak ada air, mereka bolehkan tayamum dan tak perlu qada. Jadi mereka ada membeza-bezakan antara ini dan itu. Sedangkan kita tak tahu dalil yang kuat untuk hal tersebut. Tak ada dalil sebenarnya. Jadi yang bertanya sama saja. Seorang yang tak bertayamum, dia lakukan apa yang dia mampu, maka tidak perlu dia qada solatnya selepas waktu. Dan pendapat membolehkan atau mewajibkan qada solat kerana tayamum yang tidak cukup contohnya, itu adalah pendapat yang amat memberatkan. Berat ke tak berat? 5 waktu, 10 waktu, 12 waktu dan sebagainya, lepas tu dia kena qada balik, kan berat. Jadi yang benar ni tidak perlu. Sedangkan asalnya tayamum itu untuk meringankan, bukan untuk memberatkan. Allah. Baik. Ya, telah-telah masuk. Ada yang kita telah baca tentang kata-kata Nabi SAW. Saya dah baca sendiri lah, kalau ada dalam kitab. Saya rasa ada. Fa'ajabani Abu Bakar radhiyallahu anhu wa qala ma syaa Allah an yaqul wa ja'ala yat'anu bi yadihi fi hasirati. Yani Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah memarahi ku dan dia mengatakan apa yang Allah kehendaki dia katakan. Kemudian dia mencucuk-cucuk dengan tangannya ke pinggangku. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, fihi ta'dibur rajuli waladahu bil qawli wal fi'li wadh-dhabi wa nahwu. Di sini dibolehkan mengajar, membetulkan anak seseorang itu sama ada dengan kata-kata ataupun dengan fi'il perbuatan ataupun dengan pukulan dan seumpama. Sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lakukan demikian di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW sedang tidur di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Jadi boleh memarahi anak itu dengan kata-kata, dengan perbuatan dan pukulan. Di sini ada permasalahan tentang memukul anak. Kemudian apakah boleh memukul anak itu untuk semua perkara ataupun untuk solat saja? Kemudian boleh tak pukul anak sebelum dia berumur 10 tahun? Jadi ini permasalahan dibahaskan oleh ulama. Yang saya ingat Syekh Al-Bani rahimahullah taala mengambil hadis bahawa tidak Nabi SAW memerintahkan, suruh kita perintahkan anak-anak untuk solat apabila umur mereka 7 tahun. Dan hendaklah dipukul mereka, yang ini kalau mereka tak solat, apabila mereka berumur 10 tahun. Jadi kalaulah solat itu perkara yang amat penting, rukun agama, tidak boleh dipukul sampailah umur 10 tahun. Yang lain-lain sepatutnya lebih-lebih lagi tak boleh. Macam mana? Hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Tapi fikihnya tu, pemahamannya tu, itu yang kita katakan tidak beberapa jelas kat situ. Kerana Nabi SAW pun tidak mewajibkan kita pukul. Kalau dia tak solat terus pukul, mesti ke? Artinya bila dah tak ada jalan lain, dah suruh tak mau, dah letih tak mau, maka barulah boleh, maka barulah pukul untuk solat. Tapi kalau 7 tahun, 7 tahun, biasanya kita cakap, kita getak, kita apa pun, dia dah solat. Dan kalau dia tak solat tu kita cakap tak apa, sampai umur dia 10 tahun baru kita lakukan demikian. Kerana dengan kata-kata demikian, memukul itu hanya boleh untuk umur 10 tahun dan untuk solat yang lain tak boleh. Sebab tidak bermakna Nabi SAW perintahkan kita pukul budak untuk solat bila umur dia 10 tahun, bahawa untuk perkara-perkara lain tak boleh pukul. Tidak ada dekat dalam hadis bahawa tak boleh pukul anak kalau dia tak puasa contohnya. Tak boleh pukul anak kalau dia curi barang contohnya. Tak boleh pukul anak kalau dia minum arak depan mak bapak. Tak boleh pukul eh. Cakap je. Bisa pukul depan mak bapak umur berapa tahun? 8-9 tahun. 10 tahun lah. Taruh 10 tahun. Kalau tak solat, bapak boleh pukul. Kalau minum arak, bapak tak boleh pukul. Siapa kata siapa ni kata macam tu. Jadi ini permasalahan kan. Sebab dalam hadis tak menunjukkan perkara tersebut. Sebab maksud daripada pukul tu bukan pukul. Maksud daripada pukul tu untuk melakukan yang makruf, meninggalkan yang mungkar. Jadi apa saja cara yang boleh mencapai matlamat boleh digunakan, boleh digunakan sebenarnya. Tadi kita ada banyak masalah, ya tak? Kat sekolah tak boleh pukul, kat rumah tak boleh pukul, habislah budak yang pukul kita lah. Sebab ada perkara tu yang mungkin tak seperti solat, tapi mungkin lebih besar daripada solat daripada sudut lain. Contoh dia berbohong, ya ke tidak? Berbohong buat fitnah dan sebagainya. Jadi takkan kita tak deep dia, yang ni kita tidak ajar dia dengan pukulan. Sebab mungkin dia lebih serius daripada apa ni, daripada banyak perkara lain. Jadi dalam hadis itu tidak ada apa-apa yang menunjukkan bahawa selain daripada solat tak boleh dipukul. Bahkan kita boleh kiaskan solat tu dengan yang lain-lain. Apa juga hak Allah SWT, boleh kita umur 10 tahun. Dan disyaratkan 10 tahun daripada sudut apa? Daripada sudut umur 10 tahun lah umur yang seseorang anak itu boleh membezakan. Dia boleh faham mana yang benar, mana yang salah. Dan satu syarat lagi untuk memukul anak ini, hendaklah perkara yang dilakukan itu telah kita ajar bahawa ini tak boleh. Tapi dia lakukan juga contoh. Tapi kadang kita katakan jangan buat, tapi dia buat juga. Jadi kalau dia tak tahu, tak boleh lah, tak sah, tak adil lah kita pun, kita pukul dia contoh. Jadi perkara ini memang panjang dalam sampai dia tuliskan tesis tentang hal ini yang ingin saya sentuhkan perkara ini. Sebab ini masyhur daripada Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Baik, yang penting di sini adalah dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq memukul Aisyah radhiyallahu anha. Dengan apa ni? Dengan kata-kata dan cucuk-cucuk lagi. Pukul-pukul. Wa fihi ta'dibu rajuli ibnatahu wa in kanat kabirah mutazawwijah kharijah an baiti. Bahkan boleh seorang lelaki itu mengajar, memarah anak perempuannya walaupun dia telah dewasa dan telah berkahwin dan ada suami. Dan walaupun di luar daripada rumahnya sendiri. Sebab itu dia punya domain, sebab itu rumah dia sendiri. Ini rumah suami. Pun dia boleh marah kat rumah suami, depan suami lagi. Ya ke tidak? Baik. Dan kata-kata perawi wa yat'anu huwa bi dhammil ain, yakni yat'anu ain dia beri tepan, dan ada yang dikatakan fathuha, yakni yat'anu berkata. Kata Imam Nawawi wa fi ta'ni fil ma'ani aksuhu. Yang betulnya kalau kita kata ta'an tu maknanya pukul ataupun cacatkan lah, cocok lah. Kalau cocok itu adalah perbuatan yang boleh dirasa di balik depan. Tapi kalau cocok itu, cacatkan tu dari sudut makna, mencacatkan apa ni wibawanya, mencacatkan apa ni hafalannya, itu di balik saat siap ma'an. Ini masalah bahasa. Satu faedah lagi, bahawa boleh seorang bapa masuk ke bilik apa ni anaknya, anak perempuannya ke anak lelakinya, bersama suaminya atau bersama isteri. Ini sedang bersalwat, tetapi dengan syarat. Syarat dia, dia tahu bahawa mereka tidak melakukan perkara yang apa ni, yang malu lah orang lain nampak. Jadi maknanya boleh masuk bilik mak apa ni ataupun bapa masuk bilik anak, dan kat dalam tu cuma suami dengan isteri saja, anak dia dengan suami ke dan ataupun ni anak dengan isteri. Tapi dia kena tahulah, dia tahu bahawa mereka bukan dalam keadaan apa ni, keadaan yang apa ni, yang suami isteri. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Itu kita ada had privacy dekat situ. Abu Bakar As-Siddiq masuk rumah Aisyah radhiyallahu anha, ini kemah dia. Sedangkan Nabi SAW ada dengan Aisyah, tapi dia tahulah mereka tak ada apa-apa. Kemudian satu perkara lagi, Nabi SAW tidur di atas peha Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita ingat lagi. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kita tahu bahawa Aisyah radhiyallahu anha dia tak bangun. Kenapa? Dalam hadis dia kata aku tak mau mengejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini adakah tidur Nabi SAW atas peha isterinya itu setakat menggunakan peha isteri itu sebagai bantal, ataupun baring Rasulullah SAW atas peha Aisyah radhiyallahu anha termasuk daripada berselang-selang dengan isteri. Kalau dia adalah berselang-selang dengan isteri, memang isteri tak boleh tak boleh tolak. Betul tak? Sebab itu hak suami atas isteri. Tetapi ada permasalahan juga. Sebab Nabi SAW tidur. Orang yang sedang tidur tak boleh kita katakan sedang bersenang-senang dengan isteri. Jadi maknanya dia lebih dekat kepada apa? Nabi SAW sedang menggunakan sosok Aisyah radhiyallahu anha, isterinya, sebagai sebagai mantan. Jadi asalnya Aisyah sebagai isteri boleh menolak, boleh bangun. Sebab nak gunakan, ambil bantal, tak dapat ganti kan, atau letak je kat atas. Tetapi kenapa Aisyah radhiyallahu anha tak mau bangun? Sebab tak mau kejutkan Nabi SAW. Dan adakah ini khas untuk Nabi SAW ataupun ini umum untuk isteri dan suami? Satu kata ulama, ini lebih dekat, yang lebih dekat adalah ini khas untuk Nabi SAW. Kenapa? Sebab ada riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi SAW apabila tidur, dia katakan kepada isteri-isterinya, jangan kejutkan aku. Sebab apa? Takut-takut ketika Nabi SAW sedang tidur, datang apa? Datang wahyu. Bila kita kejutkan, terputus wahyu tu. Jadi ini tak boleh untuk hak Nabi SAW. Tapi kalau awak nak tidur atas dua isteri, dah tidur memang tak ada senang-senang apa-apa semuanya, isteri nak bangun, dia dah lenguh, dah krem ke, dah salah ulat ke apa, dia bangun, bangkan dia taruh, jangan cepat-cepat lah. Taruh, kalau awak bangun, bangunlah. Awak tak bangun, nasib lah. Nasib lah, kalau awak tidur terus ni. Dia tak wajib nak terus macam itu sampai besok pagi. Aisyah macam itu sampai besok pagi. Jadi kata ulama, lebih kemungkinan bahawa itu adalah khusus untuk Rasulullah SAW. Ini tidak ada sebutan kat sini. Kemudian tentang Usaid bin Khudair. Faba'atna al-ba'ir. Di dalam hadis, maka kami utuskan seekor unta untuk mencari alladhi kuntu alaih, yang kita pergi panggil unta yang dulu aku ada di atasnya, yang aku pakai unta tu, dan kami dapati kalung hilang itu ada di bawah unta. Demikian kata Imam Nawawi, seperti dalam riwayat ini, dalam riwayat Bukhari, maka Rasulullah SAW mengutuskan seorang lelaki, maka dia menjumpai kalung tersebut. Dalam riwayat lain, dua orang lelaki. Jadi dalam riwayat Muslim diutuskan, tapi tak sebutkan siapa. Dalam riwayat Bukhari diutuskan satu orang, ada pula riwayat itu diutuskan dua orang. Wafi riwayat Nasan, yang ini diriwayatkan pula diutuskan beberapa orang. Jadi ramai daripada tiga ataupun tiga ke atas. Sedangkan dia adalah qadhiyah wahidah, dia adalah keadaan yang sama, situasi yang sama. Tak mungkin satu lelaki, dua lelaki, tiga lelaki at the same time, boleh ke lah? Tak boleh. Jadi kita lihat bagaimana ulama lihat riwayat-riwayat itu berbeza. Adakah mana silapnya tu? Jadi mereka mengatakan, kata ulama, al-mab'ud wa Usaid bin Khudair wa atba'un lahu. Yang diutuskan adalah sahabat ni, Usaid bin Khudair dan orang-orang yang mengikutnya. Fadhahabu walam yajidu syai'an. Mereka pergi, mereka tak jumpa apa-apa. Kemudian Usaid yang pergi, Usaid yang jumpa di bawah unta tersebut. Jadi semua boleh masuk kat sini. Satu orang jumpa, dua orang jumpa, ataupun yang ramai. Pergi ramai-ramai, tapi Usaid dia boleh gila lah. Mereka tak jumpa, jumpa satu orang saja. Itu pun mungkin juga . Kemudian fasallahu bighairi wudu. Mereka solat dengan tanpa wudu. Sebab tempat tak ada air dan mereka pun tak bawa air. Bila masuk subuh mereka tak berwudu. Ini riwayat daripada Imam Muslim, ini penting. Di dalam riwayat ini terdapat dalil bahawa barang siapa yang tidak mempunyai air, tidak menjumpai air ataupun tanah, mereka solat mengikut keadaannya. Solat saja, tak ada wudu, tak ada tayamum. Dan masalah ini terdapat khilaf di kalangan salaf dan khalaf, dan terdapat empat pendapat bagi Imam Syafi'i dalam masalah ini. Yang pertama dan yang tersahih di sisi mazhab kami adalah wajib seseorang itu solat. Ini walaupun tak ada wuduk, tak ada tayamum, tapi wajib dia ulang solat. Ini bila dapat air. Adapun solat, kerana Nabi SAW telah bersabda, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُمِهُ مَسْتَفَعْتُمْ. Apabila aku perintahkan kalian lakukan sesuatu perkara, maka lakukanlah apa yang kamu mampu. Jadi kenapa disuruh solat walaupun nanti nak kena qada? Sebab itu yang kamu boleh buat, solatlah walaupun tak ada wuduk, tak ada tayamum. Wa amma i'adatu falianahu 'udrun nadir. Dan kenapa kena ulang? Sebab udurnya adalah udur yang amat jarang sekali. Ini istilah mazhab Syafi'i. Udur dia jarang sekali. Ya, ini situasi tak jumpa air, tak jumpa tanah ni, selalu udur jarang sekali. Jarang. Jadi oleh kerana itu mesti nak kena ulang. Tapi kalau situasi itu selalu berlaku, nanti qada dia susah. Jadi tak payah nak qada. Okay. Jadi ini adalah pendapat Syafi'i. Dan inilah selalu kita jumpa, hormat waktu, solat hormat waktu. Sebab nak hormat waktu, dia boleh solat, jadi dia kena pulang lepas tu. Jadi yang betul apa dia? Bagaimana kita katakan tak? Dalam hadis, dalam hadis ada suruh tak? Suruh qada. Sahabat-sahabat tu yang tak tayamum, tak wudu, tak disuruh untuk qada. Mereka tak payah qada. Jadi kata beliau, fasara kana law nasi udwan min a'dha'i taharatihi wa salla. Ini seperti seorang yang lupa dalam berwuduk itu membasuh salah satu daripada anggota wuduknya. Kemudian dia terus solat. Dia lupa nak basuh tangan ke, basuh kaki ke. Dia solat, maka wajib dia ulang solat. Jadi dia kias dengan apa ni? Orang yang lupa nak basuh sebahagian daripada wuduk. Jadi wuduk tak sah. Tapi kias ini wallahualam, kita boleh nampak lah jauh sangat dengan apa? Dengan masalah kita. Orang ini dia tak lupa apa-apa, dia tak ada. Dia bukan sengaja tak nak wuduk, dia bukan sengaja tak nak tayamum. Air tak ada, tanah tak ada. Jadi apa? Sebab lagi mazhab Syafi'i dia tak boleh tayamum dengan sebarang sebarang bumi ya. Ini mesti boleh dengan yang berdebu saja. Jadi tentu sekali jauh dengan orang yang lupa, wallahualam. Pendapat yang kedua, yang ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Tak wajib dia solat pun. Tak ada air, tak ada tayamum, relax. Tapi sunat, kalau nak solat, sunat dapat pahala. Dan kalau solat juga, wajib dia qada. Jadi sama ada dia solat ke tak solat, dia tetap kena qada. Tapi tak wajib nak solat. Ini kurang-kurang apa kuat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, mazhab Syafi'i yahrumu alaihi solat likaunihi muhditan wa yajibul i'adah. Haram dia solat sebab dia tak ada wudu, tak ada tayamum. Jadi mana boleh solat tak ada wudu, tak ada tayamum, tak boleh solat lagi. Dan tentu sekali dia kena apa? Dia kena qada. Dan pendapat yang keempat, wajib dia solat tetapi tak wajib dia ulang. Ini pendapat keempat ni yang penting. Ada mazhab Imam Syafi'i apa kata? Wajib solat tapi tak wajib qada. Ini walaupun tak ada wudu, tak ada tayamum. Dan ini mazhab Al-Muzani. Al-Muzani ini adalah anak murid kepada apa? Imam Syafi'i. Dia perawi, antara perawi kitab Al-Umm. Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Al-Muzani memang jumpa Imam Syafi'i, belajar duduk ngaji dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Antara anak murid-anak murid yang ramai, ini antara anak murid yang menyerlah, kita katakan, outstanding. Sebab dialah lepas tu apa? Tuliskan apa ni, kitab-kitab tentang masail apa ni, mazhab Syafi'i, dia tambahkan, dia panjangkan, dia syarahkan dan sebagainya. Imam Muzani rahimahullah ta'ala. Dan dia ada usul fiqh, kitab usul fiqh yang juga menyerah, apa ni, menerangkan tentang mazhab usul fiqh, mazhab Syafi'i. Jadi banyak jasa ni. Dan dia mahir dalam mazhab imamnya, yang ni syekh ni. Tetapi dalam waktu yang sama kita dapati bahawa Imam Muzani ni banyak juga masalah-masalah yang dia apa? Tak ikut Imam Syafi'i. Ini menunjukkan apa? Inilah yang sewajarnya apabila seseorang itu belajar, jumpa dalil, walaupun dia belajar dengan gurunya, dia hormat pendapat gurunya, tetapi yang dalil yang ditunjukkan oleh dalil itu yang lebih dia, yang lebih dia suka, yang akan diikut. Jadi dengan hormat dia tolak pendapat mazhab. Dan ini yang masalah kita sekarang. Dan belajar dengan tok guru, dengan ustaz, yang masih hidup sampai dia dah meninggal dunia, kita amalkan. Tapi bila kita jumpa dalil, ditunjukkan oleh orang, susah betul kita nak tinggalkan. Apalagi kita ada sebanyak khayalan bahawa imam kita tu, ustaz kita tu semua hebat-hebat. Tak mungkin orang semua salah. Itu kemusykilan yang paling besar. Jadi di sini sebenarnya mereka telah melakukan apa ya? Mereka telah melakukan kesilapan dalam apa? Dalam mengikut mazhab Syafi'i sendiri. Sebab dalam mazhab Syafi'i apa dia? Apabila sah dalil, maka itulah mazhab Syafi'i. Bukan maknanya kita ikut dalil kita dah keluar daripada mazhab Syafi'i. Dan di sini kita tak boleh samakan kita dengan apa ni? Dengan mujtahid tu. Mujtahid tu bila dia berijtihad, kalau dia betul dia dapat dua pahala, kalau dia salah pun tetap dia dapat satu pahala, sebab dia memang nak cari kebenaran tapi tak dapat. Jadi satu pahala untuk apa? Susah payah. Orang yang betul dia campur lagi dengan apa ni? Pahala dia betul. Tapi yang awak ni, awak tak boleh dikira sebagai apa? Dapat saya kalau salah pun satu pahala apa? Ha, dalil macam ni. Okey, tak apa, dalil-dalil lah. Awak nak amalkan, amalkan. Saya amalkan apa yang saya belajar. Kalau salah pun dapat satu pahala. Dia kata macam tu. Kata ulama salah ni. Pemahaman yang salah. Yang dapat satu pahala imam tu. Sebab dia dapat kebenaran. Dia tak jumpa dalil awak. Yang awak dah jumpa dalil, awak bukan nak cari kebenaran. Awak punya tujuan apa ni? Matlamat apa? Nak ikut imam tu, nak takut kita. Jadi dia akan berdosa, dia takkan dapat pahala satu pun. Yang ke satu pahala, setengah pun tak dapat. Dan kita tahu berapa banyak masail yang mengikut kajian lah, mengikut ulama-ulama, bahawa pendapat-pendapat mereka, mazhab mereka tu tidak tepat. Seperti kunut subuh, seperti baca bismillah dengan nyaring, seperti baca usulia. Usulia memang bukan mazhab Syafi'i pun, jangan cerita lagi. Seperti sujud sahwi kalau tak baca kunut subuh, seolah-olah tak cukup. Sampaikan mereka kata kalau imam tak baca kunut subuh, dia sujud sahwi. Saya tak pernah jumpa ni satu perkara apa ni mukhalafat imam yang lebih nyata daripada ini. Sedangkan Nabi SAW kata apa, innama ju'ilal imam liyu'tamal, hanya saja dijadikan imam tu untuk diikuti. Apabila dia kabar, takbir. Bila dia takbir, takbirlah. Raka'ah, takbiru, sajadah, fazlulu, waktu semua sampai habis. Bila dia kata apa ni, ulah dolin, dia kata amin, maka kamu kata amin. Sampai habis. Bahkan kalau dia solat duduk, kamu solat duduk walaupun kamu sihat. Betul tak ni? Imam solat duduk atas kerusi, awak solat. Jangan atas kerusi lah, jangan bawa kerusi pula. Sudah jadi macam apa, gereja lah, bangku tak maksudnya apa, duduk lah. Kalau duduk tak bawa-bawa. Kalau dia mulakan solat dengan solat duduk, kenapa? Ikut imam. Cuba bayangkan. Lepas itu bila dia beri saran, kita boleh apa? Jadi kalau dia sujud sahwi pun, kita tak ikut dia, kita pun sujud sahwi pun. Walaupun kita tak lupa yang lupa ni, semata-mata menghormati imam. Jadi kalau kita apa ni, musafir, imam kita tu sempurnakan solat sampai 4 rakaat, kita ikut 4 rakaat. Hadis sunnah sebagaimana dalam hadis daripada sahabat. Kita masuk solat masbuk, betul tak? Ini bukan time sujud, imam sujud. Ini bukan time tahajud awal, kita pun tahajud awal juga. Padahal bukan time kita ke, semata-mata kerana ikut imam. Dah habis je, baru kita continue kita punya. Sebab itulah apa ni, masalah mengikut imam ni, asas dia tu amat penting dan agung dalam apa ni, dalam agama Islam. Aku faham tentang manhaj salafus salih, mereka amat membesarkan apa, mengikut imam. Secara umum apalagi dalam solat. Jadi kalau dia ijtihad, dia ada mazhab apa pun, mengikutlah. Apalagi kalau mazhab dia yang betul. Bukan kita imam disuruh hormat makmum. Suruh ikut mazhab dia pula. Itu tak betul eh. Jadi dan macam-macam hal lagi tentang wudhu, contohnya sapu sebahagian kepala lah, sapu kepala tiga kali dan sebagainya. Perkara-perkara yang masalahnya, memang Imam Syafi'i kata mazhab ini aku gunakan sebab hadis ini aku tak pasti dia sahih. Dia cakap macam itu. Tapi kalau sahih ni mazhab aku. Cuba yang kan lepas itu kita jumpa bahawa hadis ini sahih. Disebutkan oleh ulama-ulama hadis ini sahih. Maknanya kalau kita amalkan, kita ikut mazhab Syafi'i ke bukan? Tentu kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi mereka tak mahu. Ini masalah fikir dia. Yang jelas Imam Syafi'i cakap. Cuba bayangkan Imam Syafi'i tak pernah cakap. Serbuk haul untuk ulama. Apa orang tak buat haul untuk Imam Syafi'i? Tapi mana yang lebih bagus kita buat haul? Tiap-tiap tahun ingatkan kematian seseorang alim. Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kenapa tak nak join sekali dengan 4-4 lagi? Oh, yang ketiga sekali, 4-4 sekali lah buat. Kenapa kita pilih-pilih lah ulama Syafi'i paling bagus ke? Siapa kata Imam Syafi'i paling bagus? Awak pernah jumpa 4-4 imam tu, awak boleh bayar, bandingkan bahawa ni lebih bagus? Apa lagi banyak ke? Mana awak tahu? Sama mujtahid. Dan kalau nak ikut sebenarnya, ikut yang sebelum mereka. Tabi'in. Ikut lagi sahabat. Abu Bakar, Umar, Ibn Umar, Ibn Abbas dan sebagainya. Kenapa tak bahu untuk semua sekali? Tiap 365 hari tak cukup nak bahu. Tiap-tiap hari ada bahu. Satu hari kita 2-3 birthday. Birthday dengan birthday. Apa? Death day. Tentu sekali ini tak ada lain, tak bukan tujuannya untuk lebih-lebih mengagung-agungkan apa? Orang yang dah mati. Ini permulaan. Lepas tu apa? Lepas tu sebutkan kelebihan dia, sebutkan ceramah dia, sebutkan apa lagi. Akhirnya minta daripada dia. Mula melalui dia, lepas tu minta dengan dia. Kemudian bila kita ingatkan orang ni, alim ini kononnya setiap tahun, tentu ada masalah apa ni, perkara-perkara yang mana dia salah pun. Jadi supaya apa? Yang salah tu pun kita mesti kita ikut juga. Sebab kita ingat tentang dia tiap-tiap tahun. Tak ada lain cerita melainkan ni. Tak pernah kita jumpa ulama-ulama buat kong. Kita masih cari mazhab Syafi'i ni kita ceritakan. Jadi kalau masih dia nak buat lagi, apa? Apa lagi yang dia? Kalau kita nak cerita pasal maulud Nabi, pasal Isu Syabat. Yang ada memang betul datang daripada Imam Syafi'i. Yang ni solat malam raya memang Imam Syafi'i kata disunatkan. Tapi kalau yang tak ada tu, tak ada sebab kita nak terus berdegil apa ni, bertakulik begitu. Allah Allah. Balik kepada jadi ada empat pendapat. Pendapat yang keempat kita tengah baca, orang yang tak ada air, tak ada tanah, wajib dia solat dan tak wajib dia qadha. Ini mazhab Al-Muzani. Wahuwa aqwa al-aqwal dalilan. Ini lagi satu penting. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Aqwa daripada sudut apa? Ya, sudut dalil. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah hadis ini dan hadis-hadis yang serupanya. Hadis ini mereka solat, tak ada wudu, tak ada tayamum, disuruh qada lah. Tak qada. Fa innahu lam yunqal 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ijabu i'adati mithli hadhihi shalah. Tak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW mewajibkan diulangkan solat seperti ini. Wal muhtar, dan yang terpilih adalah qada itu hanya wajib dengan perintah yang baru. Ini apa yang disebutkan minggu lepas. Dan tidak terdapat perintah yang baru yakni untuk mengqada solat, maka tidak wajib. Dan demikianlah yang dikatakan Muzani untuk setiap solat. Jadi bukan solat macam ni je. Solat tak ada air, tak ada tanah, semua solat. Wajibat fil waqti 'ala naw'in min al-salat la tajibu 'iyadatuha. Semua solat yang wajib dengan waktunya, pada waktunya. Kemudian terdapat kekurangan dalam nak tunaikan solat itu, tapi kita tak sengaja nak kurangkannya, maka tidak wajib kita ulang. Jadi itu poin yang penting. Jadi kiblat salah, lepas tu kita solat dengan kiblat yang salah, lepas tu kita tahu. Walaupun dalam waktu, mari ada orang tanya, macam mana nak ulang tak? Kita katakan tidak wajib ulang sebab dia dah buat apa yang dia lakukan. Dan tak ada perintah baru untuk qada. Sebab orang ini dah usaha untuk tengok kiblat yang betul. Tetapi orang yang memang tak nak tengok kiblat contohnya, salah, wajib tak diulang? Wajib dia ulang. Itu beza. Ada najis, dia buat bodoh je. Lepas tu dia kata tak boleh qada. tak ada perintah baru. Kita katakan tak boleh. Sebab apa? Awak tak betul-betul nak cuci. Begitu juga dengan tayamum. Awak tak cari air betul-betul. Lepas tawak solat, mana kita boleh katakan tak payah apa-apa, tak ada perintah baru? Tidak. Jadi, apa dia punya poin kat sini? Syarat untuk tidak qada ni, apabila dia tidak sengaja, dia tidak lalai, tidak cuai dalam apa ni, menyempurnakan ibadah tersebut, solat tersebut. Tetapi kata Imam Nawawi, bagi mereka-mereka yang mengatakan wajib qada, kita menjawab bahawa hadis ini, hadis yang kita baca ni, sahabat-sahabat solat tak ada wuduk, tak ada tayamum, tak maknanya mereka tak qada. Sebab qada ni tak semestinya kita qada serta-merta, dan boleh kita lambatkan bayan, iaitu penerangan, sampai kepada waktu yang diperlukan untuk pendapat yang benar, yang terpilih Allah. Jadi mereka katakan sebenarnya mereka qada. Tapi kenapa tak ada dalam hadis qada? Sebab qada ni tak wajib serta-merta. Mungkin Nabi SAW lepas tu suruh qada. Macam mana boleh tak kemungkinan ni? Nak cakap kemungkinan ke? Ini macam imajinasi je lah ni. Kalau seperti ini sepatutnya ada, ada riwayat. Ini kemungkinan betul. Mungkin Nabi SAW suruh dua qada lepas tu. Memang qada tak wajib serta-merta. Itu pun ada khilaf. Apakah wajib qada solat serta-merta sebenarnya? Yang benar wajib qada solat serta-merta. Awak bangun tidur, awak tak boleh tunggu sampai nak dekat zuhur baru baru qada zuhur. Bahkan kalau dia dah sampai masuk zuhur, dah tak boleh qada lagi kata ulama. Dah terlepas waktu. Jadi itu pun ada permasalahan. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertayamum sa'idan thayyibah, bertayamumlah dengan tanah yang baik. Diperselisihkan tentang as-sa'id, tanah ni ataupun bumi ni, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada awal bab. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah at-turab. Turab maknanya tanah. Tetapi berkata sebahagian pula bahawa semua yang ada di atas muka bumi ini, itulah yang dimaksudkan dalam ayat. Boleh tayamum dengan semua yang ada, ada di atas muka bumi. Wa ammat tayyib, apa makna tayyib? Baik itu maknanya apa? Kebanyakan mengatakan bahawa maknanya adalah suci, tanah yang suci, yang tak kotor, yang tak najis. Jadi kalau tanah tu bau ke apa, ataupun ada najis binatang ataupun kotor, maka tak boleh ditayamum, dibuat tayamum. Ada yang mengatakan halal. Ada tanah halal, ada tanah haram. Ini bukan tanah haram Mekah, Madinah, tak boleh tayamum, mustahil lah. Halal maknanya bukan kita curi tanah, curi tanah rampas. Kalau kita pakai, tak sah. Jadi ini masalah mazhab Hambali lah. Orang pakai emas, lelaki pakai emas, lelaki pakai sutera, solat dia sah ke tidak? Orang yang solat di tanah yang dirampas, solat dia sah ke tidak? Jadi mazhab Hambali kata tidak, tidak sah. Sebab inna man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari urusan-urusan kami, maka dia tertolak. Jadi bukan daripada agama Nabi SAW kita solat dengan perkara tadi. Jadi tertolak, tak sah. Dan kita katakan pendapat ini lemah. Betulnya sah, tapi betul. Sama macam orang buat haji ke umrah dengan apa ni, dengan harta pencarian yang haram contohnya. Haji dia kita katakan sah, tak wajib nak qada, tapi betul berdosa. Sah dengan sah satu hal, maknanya tak wajib buat lagi. Tapi diterima ke tidak diterima tu, itu permasalahan. Sebab kita semua lagi-lagi haji, takkan kita buat kita nak gamble tu, diterima kan ataupun tidak diterima. Dah bayar RM10,000, kemungkinan besar tak diterima. Tak dapatlah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dia hapuskan dosanya sebagaimana dia baru keluar daripada rahim ibu. Ini kalau dia tahu lah eh. Kalau dia tak tahu, dia jahil contohnya, ini cerita lain. Apalagi kalau buat haji dengan duit rasuah, lagi tak boleh. Kena tahan dengan apa? Dan cegah rasuah. Okay. Wahtajja ashabuna fi hadhihi al-ayah ala anna al-qasd ila sa'idi wajib. Ulama-ulama kami, yakni Syafi'i, berhujah dengan ayat ini, yakni bertayamumlah dengan tanah yang baik, bahawa menuju meniatkan untuk apa ni, untuk kepada tanah itu wajib. Maknanya hendaklah pergi ambil tanah tu. Mereka mengatakan lau falau alqatir rihu alaihi turaban famasaha bihi wajhahu lam yujzihu. Kalaulah angin tiup sekali debu pergi kat muka dia, lepas tu dia niat sekali ya, sebagai apa, tayamum jadi letak tangan gini je niat, sah ke tak sah? Mazhab Syafi'i kata tidak, tidak sah. Kenapa? Sebab Allah SWT kata tayamamu, tayamamu kita pergi tau, kita kena pergi ambil. Saya katakan sekarang awak kat padang pasir, hujan turun, awak junub. Hujan turun, awak diri terawak niat mandi junub. Sah ke tak sah? Ha? Sah ke tak? Sah. Tapi kenapa dalam buat tayamum tak sah? Sepatutnya apa? Sepatutnya sah je. Takkan mesti kita nak pergi jeduan ni ataupun jirus ni. Janji apa? Janji air kena semua badan, niat dah cukup. Itu syarat dia kan? Tetapi dalam tayamum ni, mazhab Syafi'i dekat waktu mandi, mereka katakan sah macam tu tadi. Tapi untuk tayamum tak sah sebab ada kata kalimat apa? Tayamamu. Yang ni mesti pergi ambil. Tayamam, tayamam maknanya kita kasat dan kita tuju. Untuk kita kalau wudu, kalau mandi, kalau ada orang cedok kan tuang kat kita pun sah. Sah ke tak sah? Sah. Nabi SAW pun dia wudu, orang tuang. Bukannya mesti dia nak kena pergi basuh. Bal labudda min nathlihi min al-ardi aw ghayriha. Bahkan wajib dia pindahkan daripada mana? Dari tanah ke muka dan tangan. Dan dalam masalah ni terdapat cabang yang amat banyak di dalam kitab-kitab fiqh, wallahu a'lam. Tapi disebutkan ni pun dah cukup banyak. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam perawi dalam riwayat, perawi mengatakan la au syaka idza barada alaihimul ma an yatayammamu. Kita pernah jumpa juga riwayat ni. Maka mungkin saja apabila sejuk, yakni air sejuk, mereka bertayamum. Ini hujah siapa? Hujah Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga hujah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa orang yang junub tak boleh tayamum? Sebab nanti sejuk je orang tayamum. Jadi ni telah kita katakan tertolak. Sebab kalau dah datang keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambillah keringanan tu walaupun kita tak suka orang ringan-ringan. Boleh tak kita bertayamum kalau air sejuk? Jawab kita boleh dengan syarat. Syarat dia apa? Air tu sejuk sangat sampai kita tak boleh pakai untuk berwudu. Walaupun sekali, kita tak disuruh wudu sampai 3 kali ya. Sekali pun fasgimnya boleh, wajib kita pakai air tersebut. Sebenarnya tak semua orang boleh tahan sejuk, betul. Tetapi boleh tak dipanaskan air tersebut? Kalau ada heater boleh panas, ataupun tak ada heater dia boleh taruh dalam apa ni, cerit, sebab dia apa ni, dipanaskan, lepas tu dia tuang yang panas tu 100 degrees, kan panas, boleh kan? Jadi syaratnya sampai dah tak boleh pakai air sejuk tu, barulah dia bertayamum. Sebab hukum air sejuk ketika itu seperti tidak ada air. Kemudian permasalahan teruskan sabda Nabi SAW, innama kana yakfika an taqulaha kadza, hanya saja cukup bagimu untuk kamu katakan seperti ini. Kemudian dia menepuk dengan kedua tangannya ke bumi, kemudian dia apa ni, dia tiupkan tangannya dan dia basuh, dia sapu wajahnya dan tangan hingga ke pergelangan. Tangan hingga ke pergelangan, bukan tapak tangan. Orang ingatkan tapak tangan saja nak disapu. Jadi kat sini ada kata-kata ya antapulah, cukup bagimu mengatakan dengan buat macam ni. Kata-katakan dengan apa? Dengan mulut. Macam mana kata-kata dengan perbuatan? Menunjukkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata-kata ni boleh buat makna apa? Boleh masuk makna perbuatan. Jadi ini dalil bagi al-sunnah wal jamaah. Dalam hadis-hadis, man qala la ilaha illallah, kan ada? Dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Bukan dia cakap saja. Sebab qala tu boleh masuk apa? Perbuatan. Yang dia buat apa-apa yang dituntut dalam kalimat la ilaha illallah, termasuk dia cakap sekali. Jadi ini kuat. Baik. Fihi dilalatun limadhabin man yakul yakti darbatun wahida lilwaji wa kafaini jami'an. Itu kita baca kemarin atau kita terangkan. Di dalam hal ini terdapat dalil untuk madhab yang mengatakan cukup satu tepukan untuk wajah dan tangan. Jadi memanglah ini dalil, ini dalil yang paling kuat sahih Muslim. Apa lagi awak? Banyak lagi riwayat itu. Cukup. Sebab apa? Nabi SAW kata cukup. Bukan kita lagi cakap cukup. Nabi SAW kata cukup. Cukup. Kamu buat macam ini. Takkan lepas tu kita boleh kata tak cukup. Jadi dengan ini jelas tertolak mazhab-mazhab lain. Walau kita hormat mazhab-mazhab tadi. Banyak kan? Mazhab kata mesti tiga kali. Ada kata sampai apa? Satu kali, dua, tiga, empat kali. Satu untuk muka, satu tangan sampai sini, satu tangan sampai sini. Satu tangan semua sekali. Wah, macam mana ni? Jadi yang benarnya apa? Cukup satu kali. Banyak akharina yang yujibu. Tapi ada juga orang yang menjawab tentang hadis ini, bahawa dimaksudkan di sini adalah suratul darbi li ta'lim, yang ini tentang cara ataupun gambaran menepuk tanah itu untuk mengajar, dan bukanlah maksudnya untuk menerangkan semua yang yang perlu dilakukan untuk tayamum. Jadi kalau faham-fahamlah maknanya ini bukan betul-betul nak tunjukkan kalau gini dah cukup. Ini cuma sekadar nak ajar je, kasi isyarat aja. Bukan maknanya inilah yang seluruhnya. Maknanya tiga kali tepukan. Waqad awjaba Allah Ta'ala ghuslal yadaini lil mirfaqaini fil wudu'. Lihat. Sedangkan ini mereka mengatakan Allah telah mewajibkan membasuh tangan sampai ke dua siku dalam wuduk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam tayammum, famsahu biwujuhikum wa aydikum, sapulah wajah dan tangan kamu. Dan zahirnya adalah tangan ini mutlak. Tangan dalam tayammum ni mutlak, umum lah, tak sebut sampai kat mana. Tapi dalam wuduk sampai siku. Jadi diikat di dalam ayat wuduk pada awal ayat. Fala yutraku hadha zahir illa bitasrif. Maka tidak boleh kita tinggalkan zahir ini melainkan dengan apa? Dengan hadis yang jelas. Jadi hadis Muslim jelas tak? Oh, tak cukup jelas. Apa jawapan kita? Jadi Imam Nawawi sekarang ni dia sebenarnya menggunakan kaedah bila ada benda umum, lepas tu ada satu lagi yang khusus, kita kena khususkan tu. Itu memang ada kaedah. Dan itu daripada sudut akal dia lebih zahir lah. Dia zahir. Dia zahir. Bukan umum-umum khusus-khusus, kita tak ada kena-mengena. Ada kena-mengena kan? Ini wuduk, lepas tu ni tayamum. Melainkan kalau ada dalil yang mengatakan tak payah, tak payah kias, tak boleh kias. Tapi sebenarnya jawapan terhadap kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ini adalah yang ini, kias ini tidak zahir. Awak bandingkan kias ini dengan Nabi cakap cukup awak buat gini. Satu kali tepukan, satu sampai sampai pergelangan tangan ini. Mana yang lebih zahir? Kias ke direct daripada kelompokan Nabi SAW? Lepas tu dia cakap lagi, ini cukup. Mana lagi kuat? Mana lagi zahir? Jadi kalau nak pakai zahir, ini lagi zahir. Kalau tak ada hadis ini, boleh tak kias? Boleh tahan juga kalau nak kias. Boleh tahan Boleh juga. Tapi bila ada dalil hadis ini, dah tak boleh kias. Jadi kita ada dua kaedah kat sini. Kias itu ada dua syarat. Dia tak boleh kias bila dah ada dalil, dalil nas. Kalau awak dalam mahkamah, masuk jumpa hakim, hakim kata duduk situ. Terus awak duduk sebelah sana tak? Saya nak duduk sana. Awak kena marah tak dengan hakim? Kenapa awak ijtihad sedangkan dah ada nas, perlu duduk kat sini direct? Saya teringat dulu kat dalam kelas, budak-budak suka duduk belakang, ada aircon, panas. Duduk belakang-belakang kan, boleh relax-relax, tidur, menyelat sikit kan. Depan kosong lah, ada berapa kursi kosong, banyak juga. Jadi ustaz kata, pergi depan, kau pergi depan. Kalau ustaz kata, lepas tu budak-budak pergi depan tau, tapi tak betul-betul depan. Pergi juga, tapi yang belakang-belakang orang tinggi ke apa kan. Semua nak apa? Ha, nak cari spot lah, korang lepak. Jadi, ustaz pula mahir dalam usul dia. Kalau aku kata pergi depan boleh, kamu pergi depan mana-mana sebab umum. Tapi tadi sebenarnya dia kata, aku suruh kau duduk sini. Dia suruh satu budak suruh duduk kat sini. Dia tunjuk kan, sini. Kan ada kaedah, la ijtihada ma'an nas. Tak boleh ijtihad bila dah ada nas. Terbaksa juga budak tu, duduk kat depan. Dia tak kasi can budak ni. Jadi dalam hal ni sama ada nas, Nabi SAW kata cukup macam ini. Lepas tu kita kata tak cukup. Kemudian kias tu, dan satu syarat kias tu, hendaklah dia tak ada perbezaan yang ketara yang mempengaruhi hukum. Sedangkan dalam hadis ni ada wuduk itu yang dibasuh, wuduk pula dengan air. Dan apa ni, gunakan air ni, dia boleh, dia berbeza-beza bila apa ni, bila kita hadas kecil, iaitu wuduk, dan hadas besar, cara dia sama. Baik. Tapi dalam apa ni, dalam tayamum, dia yang disapu bukan dibasuh. Satu perbezaan. Kedua, perbezaan kedua apa? Dia sama saja. Untuk ada sekecil pun macam itu, muka dengan tangan. Untuk ada besar pun macam itu juga, muka dengan tangan. Jadi mana kita boleh kias sampai? Sampai siku, sapu kaki. Tak boleh kias lah. Kalau nak kias terus sapu kaki sekali lah, sapu kepala sekali, semua kena sapu. Itu yang Ammar menyasir ijtihad. Kalau mandi dari junub, boleh-boleh terus dalam tanah. Itu kias satu. Jadi di sini dilihat, bila kita mendapati bahawa ada kelemahan dalam satu pendapat, kita konsentrik pada hujahnya. Hujah dia macam ini, kita ambil. Lepas tu kita batalkan dia dengan hujah dulu. Dah, cukup. Tak payah nak bodoh-bodohkan orang. Orang suka tak suka? Orang marah. Sedangkan maksud daripada ini untuk mencari kebenaran. Masing-masing nak cari kebenaran. Jadi kalau dia ulama, dia ijtihad, dia dapat baru. Dan kita kalau ijtihad, betul-betul kita mujtahid, kita ijtihad, kita dapat dua baru. Dia dapat satu, dia dapat dua. Tapi dengan syarat. Tapi takut-takut kita apa ni, dapat dosa juga. Dapat dua pahala tu, tapi kita dapat dosa apa ni, kita kutuk orang dengan tak apa tanpa sebab. Yang penting kita kena jaga apa ni, persatuan antara umat Islam. Tapi ada orang dia hujah tak bagus, dia nak kaji-kaji ni semua leceh. Jadi dia punya, bila dia nak pancung orang, dia pancung orang, dia tak pancung hujah tu. Dia tak batalkan hujah, dia cuma buruk-burukkan orang tersebut. Jadi itu tak bagus. susah aku nak terima apa ni kata-kata macam tu walaupun dia betul. Ada lagi? Baik, yang lain telah kita baca lah insyaAllah. Sekejapnya 10-10 lah. Baik, kemarin telah kita baca hadis Ibnu Umar bahawa Nabi SAW sedang buang air kecil, ada orang beri salam tapi dia tidak jawab salam, nanti kita akan bahaskan. Lepas tu bab ad-dalil ala annal muslima la yanjus, itu kita dah baca kan? Bab dalil bahawa seorang muslim itu tidak najis. Hadis Abu Hurairah bahawa dia telah bertemu Nabi SAW di satu jalan daripada jalan-jalan Madinah. Ketika dia junub, fansalla, yang ini dia pun menyembunyikan dirinya. Kemudian lepas tu dia datang balik, dia kemudian dia keluar dan dia mandi. Maka Nabi SAW cari-cari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini belum baca tak? Belum, ok. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathani Zuhair ibn Harb qala haddathana Yahya yakni ibn Sa'id qala Humayr haddathana ha wa haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa lafzula qala haddathana Ismail ibn Ulayya an Humayr al-Tawil an Abi Rafi' an Abi Hurairah annahu laqiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil Madinah wa huwa junub fansalla فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. Maknanya Abu Hurairah berjalan berjumpa Nabi SAW di sebuah jalan daripada jalan-jalan Madinah. Ketika dia sedang junub, siapa yang junub? Abu Hurairah ke Nabi? Abu Hurairah. Fansallah, maka dia menyembunyikan dirinya. Kemudian dia pergi dan mandi. Mandi apa? Mandi junub. Nabi SAW mencari-cari. Jadi terdapat faedah di sini. Nabi SAW cari Abu Hurairah. Nampak tadi kenapa dia hilangkan diri? Dia macam je. Apa hal dengan Abu Hurairah ni? Pada majahu, kemudian Abu Hurairah datang, maka Nabi SAW bertanya, kemana engkau pergi tadi? Aina kunta ya Abu Hurairah? Maka jawabnya, ya Rasulullah, kau ketika bertemu denganku tadi, aku sedang dalam junub, yang ini ada sesuatu. Fakarihtu aku jalisaka hatta aghtasil, maka aku tidak suka untuk duduk bersamamu sampailah aku mandi. Jadi hujah dia apa? Aku tadi junub, aku tak suka duduk dengan kau ketika aku junub. Menunjukkan bahawa Abu Hurairah menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mungkin diiktikadkan bahawa adat dosa itu apa? Najis ke apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Dalam riwayat la yun layun jas, tidak dinajiskan. Jadi hadis ini dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala menerangkan tentang apa yang dibolehkan bagi orang yang junub. Apa dia boleh? Dia boleh keluar kat padang, dia boleh keluar kat mana-mana, dia boleh pergi pasar, boleh apa semua. Tak semestinya dia mandi dulu sebelum dia keluar rumah. Dan ketika dia keluar rumah tu apa yang berlaku? Dia akan jumpa orang, dia akan cakap-cakap, itu semua tidak salah, tidak makruh. Bahkan boleh dia ketika keluar rumah masuk kat pasar, dia baca doa pasar tu lah. Jadi kalau dia berzikir, maka itu juga tidak makruh, dibolehkan. Jadi ini yang dimaksudkan kat sini. Nabi SAW bersabda, ini yang penting kat sini, Nabi SAW kata-katanya tu dia ambil hukum. Subhanallah, maha suci Allah, yang ini aku mensucikan Allah daripada semua sifat kekurangan. Sesungguhnya seorang yang beriman tidak najis. Apa maknanya? Orang beriman tak najis. Najis itu apa? benda yang jelas kotor tu lah. Itu asal dia. Tapi najis tu boleh juga makna najis i'tiqad. Kekufuran tu satu kenajisan. Innamal musyrikuna najis. Hanya saja orang-orang musyrik itu najis, tapi bukan badannya kotor. Tapi kekufuran tu kotor. Maksiat pun kotor. Dan juga boleh makna najis daripada sudut itulah najis betul, najis dengan najis makna. Kemudian adakah makna seseorang beriman tidak najis? Bahawa kalau orang bukan beriman najis, orang kafir najis. Ini mafhum yang mungkin seorang boleh faham. Kalau orang beriman tidak najis, jadi kalau orang kafir najis. Bahkan sebenarnya kata ulama, maksud sebenarnya orang beriman tak najis, manusia pun tak najis. Patutnya begitu. Sebab tak ada beza antara orang beriman dengan orang tidak beriman kat sini. Daripada sudut-sudutnya adalah manusia. Nanti akan datang apa dalil yang menguatkan demikian. Kemudian zahir daripada sabda Nabi SAW ini bahawa orang beriman tidak najis ketika dia hidup dan juga apabila dia telah meninggal dunia. Jadi ini dalil bahawa perintah mandi atau perintah wuduk atau perintah mandi bagi orang yang memandikan jenazah tidak wajib, tetapi sunat. Sebab jenazah orang yang beriman itu suci. Itu yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Kemudian riwayat yang berikutnya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Furayh qala haddatsana Waqi'un an Mis'ar an Wasil an Abi Wa'il an Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junub fa hada 'anhu faghtasal thumma ja'a fa qala kuntu junuba qala innal muslima la yanjus. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu min Yaman, sesungguhnya Rasulullah SAW bertemunya sedangkan dia dalam keadaan junub, maka dia pun menghilangkan diri daripadanya dan mandi. Kemudian dia datang kembali, maka dia berkata, sesungguhnya aku tadi junub. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang Islam itu tidak najis. Innal muslima la yanjus. Jadi hadis Hudzaifah ini semakna dengan hadis Abu Hurairah tadi. Bukan Abu Hurairah tadi yang faham macam itu, begitu juga Hudzaifah bin Yaman. Dan lafaz dalam hadis hampir serupa. Satu mukmin tidak najis, satu muslim tidak najis. Ada beza ke mukmin dengan muslim? Ada. Kalau dia duduk sama-sama mukmin iman Islam, akhbirni anil Islam, khabarkan aku tentang Islam, lain kan? Khabarkan aku tentang iman, lain pula. Pasal dia sama-sama. Tapi kalau kita sebutkan iman, Islam memasuk. Wahai orang yang beriman, orang beriman aja masuk. Orang Islam tak masuk? Masuklah sekali. Kalau dia sebut tentang orang beriman, muslimun, masuk juga orang yang beriman. Jadi ada kaedah ulama pakai tentang kalimat-kalimat seperti ini, bahawa apabila dia sendirian, dia makna dia lain-lain. Tapi kalau dia bersama-sama dalam satu tempat, makna dia berbeza. Jadi macam fuqara dengan masakin, duduk miskin. Miskin maknanya apa? Tak cukup lah. Tak cukup keperluan. Jadi kalau kita kalau disebutkan dalam Quran, fuqara miskin masuk lah. Disebutkan miskin, fuqara orang masuk. Tetapi kalau disebutkan sama-sama, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai habis sebutkan sekaligus, takkan maknanya sama. Kalau maknanya sama, repetition dan pengulangan dalam satu nas itu, satu jumlah, satu ayat itu bukanlah satu kata-kata yang fasih, bukan balagh. Apalagi ni Quran. Kalau letakkan situ bukan untuk repetition, kalau bukan untuk takkid yang persis, buat apa kita nak repeat? Buat panjang-panjang cerita je lah. Jadi maknanya berbeza. Jadi duduk miskin tak mencukupi, tapi orang fakir tu keperluannya lebih tak cukup, sampai kurang daripada setengah keperluan dia. Itu yang ditafsirkan oleh ulama tersebut. Jadi al-birru wa taqwa. Al-birru, kebajikan, ketakwaan pun kebajikan juga. Duduk sama, duduk ketakwaan. Tapi kalau disebutkan sekaligus, maknanya lain lah. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, bir, tafsirnya lain. Kebajikan yang berbentuk satu. Taqwa, berbentuk kebajikan yang berbentuk lain pula. Ketakwaan, takut pada Allah dan seterusnya. Jadi dalam hadis ini semua maknanya sama. Mukmin dan muslim dua-duanya tidak najis. Jadi junub itu bukan satu perkara yang buat kita najis, kita pegang orang najis. Cuma ada faedah di sini. Adakah perkara ini tidak diketahui oleh Abu Hurairah dan Hudzaifah? Adakah mereka yang tegakkan bahawa orang yang junub pun najis sampai mereka kena mandi dulu? Maka kata ulama, daripada riwayat-riwayat yang mereka kaji, bukan ni maksud sahabat. Kerana terdapat riwayat dalam hadis Tirmizi tak salah saya, bahawa Nabi SAW ni bila bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dia akan apa ni? Dia akan dekat. Dia akan pegang bahunya ke, dia akan salam. Dia akan pegang, dia akan salam. Jadi itu sifat Nabi SAW. Bukan dia pergi jauh buat terus jalan, tak. Dia akan dekat, dia akan apa ni, rapat. Jadi sahabat-sahabat ni tak suka. Kalau dalam keadaan junub, mereka dekat sangat dengan Nabi SAW. Itu satu perkara yang apa ni, mereka tak mahu Nabi SAW itu bersama-sama dengan kita yang sedang junub contohnya. Imam Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini juga terdapat petunjuk tentang adab-adab. Bahawa seorang yang alim itu bila melihat orang yang mengikutnya, terdapat pada orang yang mengikutnya itu sesuatu yang dikhawatiri bersalahan dengan kebenaran, maka dia tanya sa'alahu anhu, kemudian dia terangkan apa yang betul, terangkan hukum Allah Subhanahu Wataala. Allah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nampak pelik perbuatan siapa? Abu Hurairah dan Hudzaifah. Kalau dalam hadis Abu Hurairah lagi jelas. Kemana kamu pergi? Jadi seolah-olah Nabi syak dia ada apa ni? Ada kepercayaan yang apa yang salah. Tanya dulu. Lepas tu kalau dia jawab memang betul salah, maka alim tu betul kan. Jadi masalah mengajar ni bukan hanya kita anggap satu way je lah, kita kasih tahu dah. Kita juga lihat pelajar-pelajar tu, orang yang mengikut tu, kemungkinan dia salah faham daripada sudut amalan dia ke, cakap dia ke, ataupun karina-karina. Kena kita tanya apa dia faham tu, kenapa dia buat macam itu, kenapa dia cakap macam itu. Dan kalau dia jawab macam ini, kemudian salah diterangkan. Jadi maknanya bukan setakat apa ni, diorang tahu je. Tak, kemungkinan diorang tak tahu pun. Ini dah, diorang tak tahu. Jadi kalau dalam solat tu teringatlah masjid tu. Jadi solat ikut imam, solat sebelah dengan kita. Tapi bila sujud terakhir tu imam dah bangun dah, Allah Akbar, dah tahiyatul akhir tu, tasyahud akhir, dia masih sujud lagi. Lambat baru dia bangun. Dan dia nampak macam orang belajar semua lah, menyamalkan pakaian apa semua. Kalau kita buat bodoh, anggap dia tahu apa dia buat, kita dapat agak bahawa dia tak tahu apa yang dia buat lah. Tapi kita tanya dulu, kenapa dia buat macam ni? Oh tak ada kan, Nabi SAW kata bahawa tempat yang sebaik-baik yang dekat dengan Allah SWT ketika seorang itu sedang sujud. Dan banyakkanlah doa ketika dalam sujud. Hadis sahih kan tu? Hadis sahih. Jadi dia buatlah, dia nak amalkan macam itu. Ya, macam mana? Diterangkanlah. Betul Nabi SAW cakap macam itu. Tapi Nabi SAW tak suruh setiap kali kamu solat sujud terakhir sebelum tasyahud akhir, kamu panjang-panjangkan solat, panjang-panjangkan sujud, walaupun imam dah bangun. Walaupun imam dah bangun. Tapi tak kata macam itu. Bahkan Nabi kata, bila imam sujud, kamu sujud. Jadi kalau imam duduk, kamu duduklah. Kenapa kamu terus sujud? Kalau dia sujud panjang, doa lah banyak-banyak waktu sujud bandingkan dengan tempat lain. Sebab waktu sujudlah kita dekat dengan Allah SWT. Jadi nampaknya dia ambil apa? Dia ambil hadis ke tak ambil hadis? Ambil. Dah bagus tu, dia belajar. Tapi dia ambil satu bahagian. Dia tak ambil apa? Keseluruhan. Macam nak amalkan hadis sini? Kalau ada time nak sujud, selagi tak menyalahi imam, kita go ahead sujud. Ataupun bila kita solat sendiri, panjang-panjanglah sujud sampai besok pun tak boleh. Sampai tertidur. Doa banyak-banyak tak boleh. Tak ada orang kata tak boleh lah. Tak pasal. Tapi bila tak ikut imam, wajib kita mutaba'ah ikut imam Allah. Jadi ini hampir sama dengan hadis kita. Banyak contoh Nabi SAW buat macam itu dengan para sahabat. Berapa kita teruskan juga, ada bab yang penting. Hadis Nabi SAW selalu mengingati Allah, berzikir pada setiap keadaan. Jadi setiap keadaan tu ada mungkin masuk apa? Hadas besar, hadas kecil. Dan zikir tu boleh masuk apa? Tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Boleh masuk juga baca Quran. Jadi isu yang paling besar, apa hukum baca Quran dalam keadaan hadas besar. Kemudian satu masalah juga, wanita yang haid ada besar kan, adakah dia juga boleh baca Quran? Itu dalam riwayat Imam Muslim ini, Nabi SAW zikir kepada Allah SWT dalam setiap keadaan. Itu pasal. Kalau kasih lagi setengah jam mungkin baru sempat. Sekarang tak sempat. Allah. Pada tak soalan kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.